قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: المحبة عمل القلب، والمحبة على قسمين. أولا محبة طبيعية، محبة طبيعية، محبة طبيعية كمحبة الإنسان لأهله وزوجته وأولاده، ومحبته لأصدقائه، ومحبته للأكل والشرب. فهذه المحبة لا تدخل في أمر العبادة. طيب perhatikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahmatullah alaih: wa nuhibbu ahlal adli wal amanah. Ya, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, kita mencintai orang-orang yang adil dan amanah. Wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah. Dan kita membenci orang yang jaur, orang yang penjahat, ya, orang yang zalim dan khianat. Benci. Jangan doain hafidzahullah. Ya. Siapa yang doain orang zalim bil baqa untuk terus eksis, ya, faqad ahabba ayyusallah. Berarti dia suka Allah didurhakai. Ada pemimpin zalim, tiap hari didoain hafizahullah. Pemimpin musyrik, pemimpin sekuler, anti syariat, dia doain hafizahullah. Wajahnya bercahaya. Ini suka berarti dia ini Allah didurhakai. Ini kata para ulama. Di antaranya Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala. Kita benci. Benci ini di antara akidah hadis sunnati wal jamaah. Benci karena Allah. Cinta karena Allah. Ya. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, ya, mahabbah amalun qalbi. Mahabbah itu kan amalan qalbu. Wa mahabbah itu ala kismain, ada dua. Yang pertama mahabbah tabi'iyatun. Ya, cinta naluri, alami. Ya, ka mahabbatil insan li ahlihi, seperti kecintaan seorang kepada keluarganya, wa zaujatihi pada istrinya, wa uladihi pada anak-anaknya, wa mahabbatihi li astiqaihi, kecintaan dia kepada teman-temannya, wa mahabbatihi lil akli wa syurbi, dia suka makan minum. Ya, makanya ada makanan minuman favorit. Artinya apa sih? Yang ahabbu ilaih, yang paling dia sukai. Ya. Misalkan Bapak Aza suka makan rengginang, suka makan ya kue rangi, suka makan rebus pare, suka makan lalap kemangi. Nah, Fazal mengatakan lalap kemangi ahabu ilaih, itu yang paling saya sukai. Itu ada itu ya, berarti yang lain juga suka. Ya, Fazal juga suka renggina, tapi yang lebih sukai lalap kemangi. Nah, lalap kemangi sama lalap daun pohon mangga. Enak mazah itu, sukanya. Ya. Fahadihi al-mahabbatu la tadkhulu fi amril ibadah. Maka kecintaan seperti ini itu enggak masuk dalam urusan ibadah. Ah. Baik, terus lanjut. Dan mahabbatu diniyatun. Wa hadhihi 'ala nawain. Baik, yang kedua mahabbatun diniyatun. Mahabbah cinta. Cinta apa? Agama. Ya. Wa hadhihi 'ala naw'ain. Nah, berarti cinta agama ini ada dua macam, dua jenis. Terus nawul awwalu mahabbatul wali subhanahu wa ta'ala. Wa hiya a'zamu anwa'il ibadati. Yaqulu ibn al-Qayyim wa 'ibadatu ar-rahman ghayatu hubbihi ma'a dulli 'abidihi huma qubban. وعليهما فلك العبادة دائر Baik. Yang pertama mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Wa hiya adamu anwa'il ibadah. Inilah cinta yang seagung-agungnya ibadah. Ya. Cinta jenis ibadah yang paling agung. Ibnu Qayyim mengatakan wa ibadatur rahmani ghayatu hubbih. Ya. Ibadah kepada Allah yang Maha Rahman ghayatu hubbih adalah bentuk kecintaan yang paling tinggi kepadanya. Ma'adzulli 'abidihi disertai dengan perendahan diri si hamba-Nya. Huma qutbani, yang keduanya adalah kutub. Ya, kecintaan dan perendahan diri. Wa alaihima, maka berdasarkan kedua inilah cinta dan perendahan diri, falakul ibadati, itulah poros ibadah dairu, dia berporos. Ya. Dia berkutat di situ. Madara hatta qamatil qutbani. Yang dia tidak akan berporos sampai qamat tegaknya dua kutub tadi, yaitu kutub kecintaan kepada Allah dengan puncak kecintaan, dan kutub perendahan diri di hadapan Allah dengan puncak perendahan diri si hamba tadi. Terus ibadatul rahmani wa yatuhubbi ai muntaha hubbi. Nah, itu maksudnya. Ya, peribadatan pada Allah dengan puncak kecintaan, muntaha hubbi, sampai puncak cinta yang maksimal, yang paling mentok, muntaha. Terus wataduru 'alaiha umurul ibadati kullina. Nah, yang umurul ibadah, yang segala perkara ibadah itu akan taduru 'alaiha, itu akan berporos kepadanya, berkutat dengannya dengan puncak kecintaan. Terus fadhiya naw'un 'azimun min anwa'il ibadati. Ah, ini adalah jenis ibadah yang agung dari jenis-jenis ibadah. Terus la yajuzu an yuhabba ahadun ma'allahi. Ah, la yajuz, yang tidak boleh ada seorang pun yang dicintai bersamaan dengan cinta dia kepada Allah. Itu enggak boleh. Mesti Allah yang lebih tinggi dia cintai. Terus wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ah, dibawakan ayat Al-Isra, wa minan nas, di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum, dia mencintai tandingan-tandingan tersebut, kahubbillah, seperti cinta dia kepada Allah. Ini musyrikin, ya. Musyrikin cinta Allah tapi juga mencintai berhala-berhala mereka. Terus ada syirkun fil mahabbati. Ini syirik dalam mahabbah, syirik akbar yang masuk syirik yang paling besar. Syirik mahabbah. Terus allati hiya a'zamu anwa'il ibadati. Ya, yang padahal mahabbah pada Allah adalah di antara jenis ibadah yang paling agung. Terus walidzalika qala walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ah, oleh karena itu Allah berfirman walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Terus al-mu'minuna la yuhibbuna illa Allah. Ah, kaum mukminun enggak mencintai kecuali Allah dengan kecintaan yang besar maksudnya. Ya, mukmin juga mencintai keluarganya, anaknya, mencintai nabi, tapi kecintaan yang paling besar itu kepada Allah maksudnya. Terus wa mahabbatuhum ashaddu min mahabbati. Kenapa maksud mahabbatuhum? Wa mahabbatuhum ashaddu min mahabbati ahli al-asnami li asnamihim. Dan kecintaan kaum mukminin kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan ahlul asnam, ahlil asnam, yaitu para penyembah berhala kepada berhala mereka. Ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir cinta kepada kekafirannya. Makanya orang-orang musyrik rela berjihad di Badar, di Uhud lawan Nabi. Kenapa? Untuk menjaga atau dalam rangka cinta kepada agama mereka. Mereka enggak terima berhalanya direndahkan, dilecehkan, maka mereka angkat senjata, menyerang, bertempur, rela. Namun kecintaan mereka itu enggak ada apa-apanya dibandingkan kecintaan mukmin kepada Allah. Ya. Bisa dipahami sini ya. Terus lanjut, "Inna mahabbatallahi la tanqati'u bid-dunya wa la bil-akhirah." Masyaallah. Karena kecintaan seorang hamba kepada Allah tidak akan terputus dunia akhirat. Terus amma mahabbatu ghairihi minal ma'budina fatanqati'u fil akhirati. Adapun kecintaan kepada selain Allah dari sembahan-sembahan selain Allah itu akan terputus di akhirat. Nanti akan musuhan dia sama berhalanya. Berhalanya akan berlepas diri kepada dia. Terus watahsirul adawat. Hasala yasulu berarti watahsulu. Watahsirul adawat baina man umida min dunillahi wa man abadahu. Nah, akan terjadi nanti justru permusuhan antara yang disembah selain Allah dengan yang menyembahnya. Ya. Antara ma'bud dengan abidnya, ma'bud yang selain Allah dengan abidnya, musuhan nanti. Terus wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu li'ibadatihim kafirin. Ah, Allah berfirman, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Masyaallah. Ini sahih ya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu akan jadi musuh mereka dan mengingkari kafirin, mengingkari ya, peribadatan mereka. Jadi tagutnya aja mengingkari gitu. Terus lanjut innama ta'budu min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakum an-nar wa ma'wakum an-nar. Naam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ta'budum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Ya. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu ya, ya untuk menciptakan perasaan cinta kasih di antara kalian dalam kehidupan dunia ini, kata Allah, tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Namun di hari akhirat sebagian kalian akan mengkufuri ya, mengingkari sebagian yang lain. Ya, wa yal'anu dan akan saling melaknat sebagian yang lain ba'dukum ba'don. Wa ma'wakumun nar. Dan tempat kembali kalian tidak lain ialah neraka. Musuhan nama sembahannya. Kalau cinta seorang mukmin kepada Allah abadi dunia akhirat. Musyrik cinta sama berhala mereka di dunia aja. Kita celak berhala mereka, marah mereka, rela mati mereka, tapi di dunia aja. Di akhirat akan musuhan sama berhala. Kalau mukmin enggak, di akhirat cinta pada Allah. Terus lanjut. Oh, gantian. Coba gantian. Dibaca. Siapa ini? Fawas. Nah, baca Fawas. Ada satu lembar kan tuh? Kencengin dikit Fawas, anak enggak dengar suara tuh. Nafsu tani al-mahabbah fillahi wa li ajli lillahi wa dzalika li anna fillahi wa li ajli lillahi wa ajli lillahi. Terus wa dzalika li anna tuhibba ma tuhibbu Allahu min al-a'mali wa al-ashkhas. Ah, ini cinta di cinta diniyah, cinta pada Allah. Yang kedua al-mahabbatu fillah. Cintanya karena Allah, wali ajlillah karena Allah. Ya. Cinta fillah di jalan Allah, li ajlillah karena Allah. Wa dzalika bi an tuhibba, yaitu dengan Anda mencintai ma yuhibbuhullahu minal a'mal wal ashhas. Itu dengan Anda mencintai apa-apa yang Allah cintai berupa amal-amal ketaatan maupun pribadi-pribadi person-person. Allah mencintai nabi, mencintai sahabat, ya kita mencintai mereka semua karena Allah. Allah mencintai amal-amal soleh, kita cintai juga karena Allah. Di jalan Allah. Lillah, fillah, billah. Lillah karena Allah, fillah di jalan Allah, billah dengan pertolongan Allah. Ya. Baik. Terus lanjut. Baik, wa tuhibba ahlal iman, dan Anda mencintai orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa karena Allah. Karena Allah cintai orang beriman dan orang bertakwa. Terus lanjut. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat yang, dan Allah mencintai orang-orang yang mutatahirin, yang mensucikan diri. Kecintai orang bertaubat dan yang mensucikan diri. Terus Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan, ya kita cintai juga orang-orang berbuat ihsan. Terus Pak Anta, nah, maka Anda mencintai mereka karena Allah mencintai mereka. Lanjut. Muqaddimah. Nah, ya, maka yang paling terdepan, paling utama di antara mereka untuk kita cintai berarti para malaikat, para nabi rasul, para waliullah, para wali-wali Allah, orang-orang soleh dan semua orang-orang yang beriman. Terus. Ah, ura bukan aro. Ura, ura. Wahadihi tusamma al-mahabbat, al-mahabbata fillah. Ini dinamakan cinta karena Allah. Wa hiya awsaqu ural iman, dan inilah tali iman yang paling kuat. Ya. Terus ja fil hadithi awsaqu ural iman. Ural imani mudafun ilaihi. Ural imani. Al-hubbu billahi wal-budu billahi. Ah, dalam hadis itu kan tali iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah. Terus waqala alaihi salatu wassalam salata salasun salatun min man kunna bihi wujida wajada wala halawatal iman. Nah, tiga hal yang apabila ada pada seseorang, hal tertiga hal tersebut, wajada dia akan mendapatkan halawatal iman, yaitu manisnya keimanan. Terus dzakara minha an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, Nabi menyebutkan diantaranya yaitu seseorang mencintai orang lain, mencintai seseorang yang dia tidak cintai orang tersebut illa lillah, melainkan karena Allah. Terus fatahibbu awliya Allah bi anna Allah yuhibbuhum. Nah, maka Anda mencintai wali-wali Allah karena Allah mencintai mereka. Terus wa tabghidu a'da Allah bi anna Allah yubghiduhum. Nah, maka Anda membenci musuh-musuh Allah karena Allah membenci mereka. Lanjut. Ah, berarti cinta bencinya karena Allah. Terus walaysa tama'an fid dunya. Ah, bukan karena ketamakan terhadap dunia. Terus fala yajidu abdu halawatul halawata halawata imani hatta yuhibba billahi wa yubghidu billahi. Hatta ma'tub itu kan. Nah, maka seorang tidak, seorang hamba tidak akan mendapat manis iman hingga dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Terus wayuwali wayuadi lillah. Wayuwali ma'tub. Wayuwali wayuadi lillah. Dia berwala memberikan loyalitas, wayuadi bermusuhan lillah. Ya, karena Allah. Kemudian dibaca sini. Pasal dibaca belum? Saya. Tujuh. La yujzi'u an ahlihi syai'a. Ha? Yujzi. La yujzi. La yujzi ala ahlihi syai'a. Ya, la yujzi. Ya. Baik. Ibnu Umar juga meriwayatkan. Kata Ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhuma, ya, sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunia. Ya, akhirnya pada umumnya persaudaraan manusia sudah berubah, Bu. Sudah jadi karena perkara dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Ya. Dan itu enggak akan memberikan manfaat apapun. Enggak memberikan faedah apapun bagi si pelakunya tadi. Terus mahabbah seperti ini tabqa, akan abadi dunia akhirat, cinta karena Allah, ya, dan seterusnya. Terus adapun ya cintanya bukan karena Allah, cinta dunia karena dunia, dia akan terputus dan menjadi musuh di akhirat. Terus al-akhila, teman-teman CS akrab, yauma idin, pada hari itu, hari akhirat, ya, ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ya. Terus maka anda membenci seseorang karena Allah. Terus asa'a itu fil madi, asa'a yusi'u, bukan karena dia berbuat buruk kepada anda. Terus namun anda membencinya karena dia musuh Allah. Nah, inilah milahnya Ibrahim alaihissalam, cinta benci karena Allah. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan pada sosok Ibrahim, ya, dan nabi-nabi yang bersamanya. Id qalu li qaumihim, baca pasal. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata pada kami, inna bura'a uminkum umimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tadi. Terus lanjut, kafarna bikum, kami mengingkari kalian, wabada, dan telah nampak, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, al-adawah, permusuhan, wal-baghdha', kebencian, abada, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman pada Allah semata. Lanjut, dalam tujuh golongan yang Allah naungi mereka, fidillih, pada naungan Allah, yauma la dzilla illa dzilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ialah disebutkan dalam hadis, rajulani, ada dua orang, dua pria, tahabba billah, yang saling cinta karena Allah, ijtama'a, keduanya berjumpa, bertemu, alaih, karena Allah, wa tafarraqa, dan keduanya berpisah, alaih, karena Allah juga. Terus al-hubbu billahi wal hubbu billahi, amruhu azim, cinta tak benci karena Allah, perkara ini besar sekali, agung sekali. Terus furqanun, furqan itu bukan ghairu munsharif, ya, ghairu munsharif kan alamiah atau wasfiah, furqan itu bukan keduanya, ya. Terus Karena inilah furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Mana yang hak dan yang batil? Nah, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu innattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-mu'minu yakunu 'inda furqana. Yufarriqu baina hadza wa hadza. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya, in tattaqullah, jika kalian bertakwa pada Allah, ayya ja'ala lakum furqana. Maka Allah akan memberikan kalian furqan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka mukmin yakunu indahu furqan. Dia memiliki furqan, yufarriqu baina hada wa hada. Yang dia bisa membedakan dengan furqan tersebut antara ini dan itu, antara hak dan batil. Gantian, Sahrul dibaca Sahrul. Taib, barakallahu fiik. Ya, waqad dzakara ulama, para ulama telah menyebutkan bahwasanya manusia dalam masalah cinta ada tiga macam. Lanjut. Minhum man yuhabbu mahabbatan khalisatan. Di antaranya ya, ada yang dicintai dengan cinta yang khalisah. Cinta yang tulus. Terus Raisa, yang enggak ada kebencian pada kecintaan mereka tadi. Ya, terus yaitu malaikat dan rasul, kita mencintai mereka dengan kecintaan yang tulus. Ya. Wa khullasul mu'minina kasahabati. Ya, dan juga ya, seperti tulusnya kaum mukminin kepada para sahabat. Ya. Kaum mukminin mencintai sahabat semua. Sampai didoakan. Terus Rabbana baik, kaum mukminin mendoakan Muhajirin Ansar. Rabbana fir lana wa hirab kami. Ya, ampunilah kami wali ikhwanina dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan, Muhajirin Ansar, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan ada pada kalbu kami ghil, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Terus demikian pula para salafus saleh ya, dan ahli sunnati wal jamaah ahli safa imahum alaih minal akidah, karena kemurnian akidah yang ada pada mereka ya, minal haq, dan kebenaran yang mereka jalani, yang mereka pegang, li ta'atihim lillahi wa rasulih, karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Terus al-qism tsani man yubghadu bughdan, nah yang kedua, yang benci dengan kebencian yang khalisan. Apa masa kebencian yang tulus, kebencian yang tulen, kebencian yang total gitu ya, yang enggak ada kecintaan sedikit pun. Ya, lanjut. Nah, ini orang kafir. Orang kafir itu kata Ibnu Taimiyah mesti kita benci walaupun dia memberikan sesuatu kepada kita. Kita benci. Ya, mukmin walaupun dia menyakiti kita enggak boleh, kita tetap kita cintai. Nah, itu ya. Masih ada wala kita pada dia. Jangan kebalik. Terus lanjut. Ya, mereka orang-orang kafir ini wahumul kufar a'da'ullahi, musuh-musuh Allah. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwakum awliya'a. Ahibba'a. Yuhibbunahum wa tawallunahum. Wa tunasiruna tudafi'un. Baik. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a, janganlah wahai orang beriman janganlah kalian menjadikan ya musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai aulia. Apa itu aulia? Ai ahibba, ya, orang-orang yang kalian cintai, tuhibbunahum, yang kalian cintai mereka, kekasih yang kalian cintai mereka, watuwalunahum, yang kalian memberikan loyalitas pada mereka, watunasirunahum, yang kalian beri pertolongan pada mereka, watudafi'una anhum, yang kalian bela mereka. Badal wajibu atabarra'u minhum, bahkan yang wajib adalah kalian barok, ya, berlepas diri terhadap mereka, antipati terhadap mereka. Ya, kenapa? Karena mereka musuh-musuh Allah. Karena mereka musuh-musuh Allah. Ya, Allah berfirman di sini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wahai Nabi, kau tidak akan mendapat suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulullah, yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum awi abna'ahum awi ikhwanahum awi syiratahum, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak atau saudara mereka atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min, mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan roh pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, ya, dan Allah memasukkan mereka ke surga, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Ya. Terus lanjut, wal maksud kuwatul iman, yang dimaksud dengan roh, Allah kuatkan mereka dengan roh, yaitu kuwatul iman, yaitu kekuatan keimanan. Nah, kismu, nah, gantian sini baca apa si ini, ilham. Oh, banyak hari ini yang baca ya, serombongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, masya Allah, 12. Masih berapa ekor lagi? Berapa ekor? Ilham, ekor terakhir ini. Wah, dia plus ciri khas ini, soalnya dia kayak perawan ya. Kesemasan. Pelan dia. Oh, suara kayak jomblo dong. Kencang. Ayo diulang. Hey. Taib. Ya, yang ketiga, orang yang di dalamnya tercampur cinta dan benci. Ya, terus? Yaitu orang beriman yang berlaku maksiat. Terus? Yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin. Wajhin. Ya, orang mukmin tercampur cinta dan benci. Dia dibenci seorang mukmin karena satu aspek, dicintai karena satu aspek. Dicintai karena keimanan dia, ketaatan dia, dibenci karena maksiat dia. Karena penyelisihan dia terhadap syariat. Enggak boleh dibenci 100% barok gitu, enggak boleh. Ya, karena dia mukmin. Terus lanjut. Anda mencintai mukmin yang tadi, lima fihi minal khair wa taati, karena ada ketaatan kebaikan yang ada pada dia. Terus. Nah, Anda membencinya karena ada kemaksiatan dan penyelisihan syariat yang dia lakukan yang ada pada dia. Terus. Nah, inilah yang seharusnya seorang muslim bisa membedakannya. Jangan kebalik. Terhadap orang muslim ya, dibenci, dibarok 100% ya, dengan alasan tahdir. Padahal hakikatnya bukan tahdir, tapi barok. Kalau tahdir itu cuma memberi peringatan, selesai. ya, karena nasihat. Tapi kalau sudah sampai gak mau negor, gak mau sapa, diboikot, oh itu udah hajar. Kalau hajar itu berat pelanggarannya. Nabi aja menghajar orang itu baru sekali seumur hidup dalam dakwah beliau. Kalau tahdir gak mengharuskan, gak melazimkan, diboikot kayak gitu. Ini namanya tahdir biasa. Cuman sekarang juhala ini ya, mereka menerapkan tahdir kayak hajar. Bahkan parah lagi, barok. Orang yang barok itu orang kafir, kita barok. Lepas diri gitu, itu orang kafir. Yang kita barok, kita antipati. Makanya Islam itu apa sih? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadullah bitaa'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Enggak ada tuh barok kepada orang beriman. Makanya kata bin Bas rahimahullah taala, mukmin itu walaupun ada pada dia maksiat, walaupun ada pada dia bid'ah, selama bid'ahnya enggak bikin kafir, dia tetap dicintai, dibela. Kita punya sikap pro. Jangan barok. Emangnya dia kafir? Kan dia udah ditahdir. Ngerti enggak sih beda tahdir, hajar, barok? Janjian enggak paham itu. Janjian enggak ngerti. Sekarang pengamalannya kalau ditahdir seakan-akan sudah dibarok. Ini akibat juhala jadi juru dakwah, jadi aktivis dakwah. Ya kayak begitu jadinya. Dosa itu di akhirat kayak apa itu? Barok kita hanya kepada orang musyrik. Lihat kita Nabi Ibrahim, "Qalu liqaumihim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Itu barok. Kafarna bikum. Qad bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada. Abada bencinya itu. Nampak kebencian, permusuhan yang selama-lamanya itu dari mukmin pada kafir. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang kafir wa in ataka, walaupun dia memberikan kau banyak hal, Anda membenci dia. Mukmin walaupun dia menyakiti Anda, Anda tetap mencintai dia. Ya. Cuman karena penerapan tahdir, hajar, apa tahdir-tahdir ini diterapin oleh juhala-juhala itu, ya, yang jenggot-jenggot cingkrang itu, juhala itu, yang pakai baju-baju salafi itu jadi berantakan. Ahlussunnah salafiyin enggak kayak begitu. Nah, itu kan mereka ngaku-ngaku aja salafi. Ya, belum tentu akidahnya salafi. Jangan-jangan murji'ah. Enggak kayak begitu. Hajar beda sama tahdir. Apalagi baro. Baru ditahdir udah jadi dibaro. Aduh, apaan. Ya. Naam, Nabi mentahdir sering. Qulu bidatin dolalah. Nabi mentahdiran. Tapi menghajar baru sekali. Dan Nabi baro hanya kepada kafir. Enggak, Nabi enggak pernah baro hatta kepada Ka'ab bin Malik. Cuman dia hajar, enggak baro Nabi. Ya, bedain tuh. Masa enggak bisa bedain sih hajar dan baro. Hajar itu boikot. Nabi enggak pernah ngapirin sih Ka'ab bin Malik. Enggak. Paham enggak sih? Ya. Hai, dikit lagi. Lanjut. At-tanabbuhu. Ah, mahabbat, mahabbah bab cinta ini, babuhu, babnya ini, ya. Babun azimun, adalah bab yang sangat besar yang bagi bayan bagi at-tanabbuh wa ma'rifatuhu, yang sepatutnya agar kita memberikan perhatian di sini dan kita mengetahuinya. Terus ini ya. Tayy barakallahu fikum. Ya. Ini karena pada bab mahabbah ini ada madaron, ada rot apa poros yang besar dalam bab akidah dan perkara agama ini. Terus imma'atan la yamshi imma'atan. Terus ya, fal insan la yamsim imma'atan. Seorang itu enggak boleh berjalan di imma'atan, ikut-ikutan. Temannya mentahdir, diikut tahdir. Dia enggak boleh, dia mesti meniti. Ya. La yadri man yuhibbu wa man yuhib. Dia enggak tahu siapa yang mesti dia cintai, siapa yang waman juga begitu, siapa yang dia benci. Terus ma mahabbata maful ya ja'al. Mizanan bal yaj'alul mahabbata, ya, bahkan dia harus menjadikan cinta dan benci itu sebagai mizan, sebagai timbangan, acuan. Yufarriqu, yang dia bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali-wali setan. Terus nah, jangan dia jadikan acuan, ya, acuan ya, sebagai tolak ukur acuan dunia dan hawa nafsu. Ya, terus lanjut. Ahabbahu. Ah, waman faman wafaqahu, siapa yang sesuai cocok dengan dia dari sisi dunianya dan hawa nafsunya, maka dia akan memberikan sesuatu hal kepada orang tadi, dunianya dia kepada ahabbahu. Ya. Pada orang yang dia cintai tadi. Ahabbahu, maka dia mencintainya. Kalau dia diberi, dia cinta. Ini abdu dinar, abdu dirham. Terus min sakihim, walaupun itu berasal dari orang yang paling kafir dan yang paling fasik. Walkana min akfarinas wa asfaqihim. Terus wa illam yu'tihi syai'an, nah, namun kalau orang tadi enggak memberikan sesuatu, Abu Qadah dia akan benci, ya. Terus min aslahis salihin, walaupun itu dari ternyata orang tersebut adalah orang yang paling soleh, nah, maka ini enggak boleh. Baik, cukup ya. Subhanakallah. Hamdik syadalah.